Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Masih membahas tentang kaidah-kaidah di dalam bab al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kaidah terakhir yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah bahwa nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat thubutiyah. Sifat-sifat thubutiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau melalui hadis yang sahih. Dan semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan aib sedikit pun di dalamnya. Macam yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah nafikan, Allah tiadakan dari dirinya. Allah nyatakan hal itu di dalam Al-Quran atau melalui hadis yang sahih. Sifat-sifat salbiyah ini seluruhnya adalah sifatun naqs, sifat-sifat yang mengandung kekurangan, aib, seperti maut, kematian, naum, tidur, jahal, kejahilan, nisyan, lupa, taat, letih, dan lain sebagainya. Semuanya adalah sifat-sifat kurang. Dan terkait dengan macam yang kedua ini, sifat salbiyah, sikap kita adalah nafyuha anillahi ta'ala ma'a isbati kamadidhid. Ma'a isbati kamadidhid. Inilah sikap al-sunnah wal-jamaah terkait dengan sifat-sifat salbiyah yang Allah nafikan, Allah tiadakan dari dirinya. Yaitu kita meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Ta'ala. Yakni meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Disertai dengan isbat kamadidhid. Menetapkan sifat-sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yakini tidak memiliki sifat jahil, kejahilan. Maka kita nafikan kejahilan itu dari Allah disertai dengan menetapkan kamalul ilm, kesempurnaan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat maut, kematian. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping tidak memiliki sifat maut, Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan hidup. Naam. Kenapa harus disertai dengan isbat kamadidhid? Harus disertai dengan menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat-sifat salbiyah tadi. Ya. Karena ya. An-nafyul mujarrad laisa madhan. Sekedar menafikan dan meniadakan sifat-sifat salbiyah, ya, itu tidak mesti menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ya, disertai dengan menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat-sifat salbiyah tadi. Ya. Bahkan terkadang menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang kurang dari seseorang itu bukan dalam rangka memuji orang tersebut, justru mencela dan merendahkan orang itu. Sebagai contoh yang dikatakan oleh penyair, qubayyilatun la yaghfiruna bi dhimmatin wa la yuzlimuna an-nasa habbata khardali. Mereka adalah satu kabilah kecil yang tidak pernah mengkhianati janji, perjanjian. Tidak pernah melanggar janji. Dan mereka tidak pernah menzalimi manusia walaupun hanya sebesar biji sawi. Nah, bait syair ini, ya, setelahnya dan sebelumnya juga, ya, ini dalam rangka mencela suatu kabilah. Namun di dalam bait ini disebutkan bahwa kabilah tersebut tidak pernah melanggar janji. Bukan karena mereka orang-orang yang amanah, sehingga ini adalah pujian. Tapi dikarenakan orang-orang itu atau mereka adalah kabilah yang lemah. Tidak berani. Ya, tidak sampai berani melanggar janji. Dan tidak berani untuk menzalimi orang-orang. Karena orang-orang lebih kuat daripada mereka. Dan mereka lemah. Sehingga tidak mesti menjadi pujian. Al-nafyul mujarrad, penafian atau peniadaan semata sampai diiringi dengan menetapkan sifat yang sempurna yang berlawanan dengan itu. Ini alasannya. Demikian pula kata, kalau dicermati, ya, metode Al-Quran di dalam menafikan sifat-sifat aib, sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah disertai dengan menetap kan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ya, kita ambil contoh surat Fatir ayat 44. Surat Fatir ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana 'aliman qadira." Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Dan Allah sama sekali, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dilemahkan oleh apapun di langit dan tidak pula di bumi. Ya. Innahu kana 'aliman qadira, sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha mampu. Bisa kita perhatikan di awal-awal ayat ini, ya, Allah menafikan, meniadakan dari dirinya sifat ajaz. Ajaz yakni kelemahan atau ketidakmampuan. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'. Ini sifat salbiyah, yaitu ajaz. Kelemahan atau ketidakmampuan. Namun, bisa kita perhatikan di akhir ayat, Allah menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengan ajaz. Ya, sehingga tidak semata-mata menafikan sifat ajaz. Meniadakan sifat ajaz. Ya, kelemahan atau ketidakmampuan. Namun juga diiringi dengan menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya, yaitu al-ilm wal-qudrah. Ya, sifat berilmu dan sifat maha mampu. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Dia Maha mengetahui, berilmu, dan maha mampu. Dua sifat ini merupakan lawan dari sifat ajaz. Karena ya, ajaz itu sebabnya adalah jahil atau adamul qudrah. Ajaz sebabnya adalah adamul ilm, karena tidak memiliki ilmu sehingga dia tidak mampu, ya, sehingga tidak mampu atau lemah, ya, untuk melakukan suatu hal karena dia belum memiliki ilmunya, ya, atau dia memiliki ilmunya tapi tidak memiliki qudrah, kemampuan untuk melakukannya. Sehingga dua sifat ini, al-ilm dan al-qudrah, merupakan lawan dari ajaz. Man. Sehingga tidak semata-mata menafikan. Tidak semata-mata menafikan sifat-sifat kurang dan aib dari Allah Ta'ala. Namun harus disertai dengan itsbat kamadul dhid. Menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Man. Kaidah yang berikutnya. Terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bahwa sifat-sifat subutiyah, as-sifatu subutiyah, sifatu madh wa kamal. Sifat-sifat subutiyah, macam yang pertama, yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, merupakan sifat-sifat terpuji dan sempurna. Sifat-sifat terpuji dan sempurna. Nah, sifat-sifat terpuji dan sempurna. Sehingga semakin bertambah banyak, ini sifat-sifat subutiyah, semakin bertambah banyak, maka akan semakin nampak kesempurnaan Allah. Maka akan semakin nampak jelas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin disebutkan sifat-sifat subutiyah, ya, maka akan semakin nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Nah. Oleh karena itu, sifat-sifat rububiyah di dalam Al-Qur'an dan hadis lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah yang disebutkan. Ya, oleh karena itu, sifat-sifat rububiyah di dalam Al-Qur'an dan hadis jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah. Jadi sifat-sifat salbiyah tadi, sifat-sifat yang kurang, yang Allah nafikan, Allah tiadakan dari dirinya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sahih. Ya. Nah. Sifat-sifat salbiyah, ya, umumnya tidak disebutkan di dalam dalil, ya, kecuali dalam beberapa keadaan berikut. Jadi sifat-sifat salbiyah umumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis kecuali dalam beberapa keadaan berikut sehingga disebutkan. Keadaan yang pertama adalah, ya, untuk menjelaskan, keadaan yang pertama adalah untuk menjelaskan atau semakin menjelaskan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Dan tidak ada satupun yang, ya, setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi untuk semakin memperjelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang bisa menyamai, menandingi. Nah, keadaan yang kedua adalah untuk membantah, ya, untuk membantah, ya, anggapan orang-orang, ya, yang berdusta, untuk membantah anggapan, ya, orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala di akhir-akhir surat Maryam, ya. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ya. Karena mereka, ya, menganggap, menyatakan, ya, mengklaim bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman itu memiliki anak. Nah, ini anggapan, pernyataan, klaim orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yakni bahwa Allah memiliki anak. Nah, ketika itulah Allah menafikan, membantah, wa ma yanbaghi lir-rahman ay yattakhidha walada. Ini termasuk sifat salbiyah. Sifat yang dinafikan dari Allah yaitu kepemilikan anak. Allah tidak memiliki anak. Ini tergolong sifat salbiyah. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Padahal tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi Ar-Rahman untuk memiliki anak. Untuk mengambil anak atau memiliki anak. Jadi untuk membantah. Ya, untuk membantah. Keadaan yang ketiga. Ya, keadaan yang ketiga. Untuk menepis. Ya, untuk menepis. Ya, untuk menepis. Adanya kemungkinan, untuk menepis adanya kemungkinan sifat kurang di dalam kesempurnaan Allah terkait perkara tertentu atau di dalam hal tertentu untuk menepis kemungkinan atau anggapan kemungkinan adanya sifat kurang di dalam kesempurnaan Allah dalam hal tertentu. Ya. Karena mungkin ada kesan atau ada kemungkinan sangkaan-sangkaan ada hal yang kurang di dalam kesempurnaan Allah. Allah Maha sempurna dalam perkara itu, tapi ada juga naqsnya, kekurangannya, maka ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 38. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dengan bermain-main. Jadi tanpa hikmah. Ya, ketiadaan hikmah itu kan suatu kesan yang mungkin muncul atau anggapan yang mungkin muncul, dan itu adalah sifat kurang ketiadaan hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam penciptaannya, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma. Tapi mungkin ada anggapan yang muncul. Nah, kemungkinan anggapan yang muncul ini yang tidak baik, yang nafs itu ditepis. Ya, karena memungkinkan muncul anggapan ini, maka ditepis oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Al-la'ib ini kan bermain-main. Ya, tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan. Itu kan nafs. Itu anggapan yang mungkin muncul sehingga Allah tepis. Ya. Anggapan yang mungkin muncul ini tidak ada. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main tanpa hikmah. Demikian juga seperti dalam surat Qaf ayat 38. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Nah, berarti kan sempurna kesempurnaan Allah dalam hal mencipta. Tapi mungkin muncul kesan atau muncul kesan atau anggapan bahwa Allah menciptakan itu apalagi sampai dalam waktu 6 hari enggak sekaligus. Ya, berarti Allah capek, letih. Nah, kesan atau anggapan yang mungkin muncul ini ditepis oleh Allah Ta'ala dan mengatakan wa ma massana min lughub. Ya, dan kami tidak tertimpa rasa letih, rasa capek, tidak. Nah, ditepis. Ini kan al-lughub. Ini termasuk apa? Sifat salbiyah. Sebagaimana tadi la'ib, bermain-main. Ketiadaan hikmah, ini juga sifat salbiyah. Ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaidah yang berikutnya, sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi dua macam. Sifat-sifat subutiyah atau sifat subutiyah terbagi menjadi dua macam. Nah. Macam yang pertama, sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Jadi sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, jadi sifat subutiyah dan salbiyah. Nah, terkait dengan subutiyah terbagi menjadi dua lagi, yaitu zatiyah. Dan yang kedua adalah fi'liyah. Apa perbedaannya? Sifat zatiyah, macam yang pertama dari sifat subutiyah, yaitu sifat yang latan faqwa alillahi azza wa jal. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala dan tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu ada pada Allah, sifat-sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya, seperti sifat ar-rahmah. Allah Maha Rahmat, selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-'ain, ya, Maha berilmu, Maha mengetahui. Ya. Sifat al-qudrah, ya, Maha mampu. Ya, as-sam', Maha mendengar. Al-basar, Maha melihat. Ya, hikmah, sifat hikmah. Demikian juga sifat ulu, Maha tinggi. Ya, dan lain sebagainya. Nah. Ini sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat zatiyah, di antara sifat-sifat zatiyah adalah sifat-sifat khabariyah. Jadi sifat-sifat khabariyah termasuk dalam macam yang pertama sifat zatiyah, yaitu sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah. Ya, seperti atau diantaranya adalah wajah. Wajah, kedua tangan, dua mata. Ini sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah yaitu ya, sifat-sifat ya. Sifat-sifat khabariyah yaitu sifat-sifat yang bagi kita, perhatikan, bagi kita, bagi makhluk, itu adalah anggota-anggota tubuh. Bagian-bagian ini anggota tubuh. Dua mata, dua tangan, wajah. Nah, ini bagi kita. Ya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tidak boleh disamakan, oh berarti sama dengan anggota-anggota tubuh kita, ya, tidak boleh. Kita faham makna mata, kita faham makna tangan, kita faham makna wajah, tapi tidak boleh disamakan dengan yang ada pada kita. Dan tidak boleh juga kita tahrif, kita selewengkan maknanya wajah, maksudnya adalah ini, tangan adalah ini, enggak boleh. Kita tetapkan maknanya, tapi terkait kaifiyahnya, bagaimananya, ya kita belum pernah melihatnya, sehingga tidak boleh. Ya, kita menganggap seperti ini atau seperti itu, ya tidak boleh. Nah, untuk lebih mudahnya dikatakan sifat-sifat zatiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat khabariyah dan yang kedua adalah sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Ini lebih mudahnya. Jadi sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat-sifat zatiyah yaitu yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu bersifat dengannya. Dan ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah sifat khabariyah. Ya, yaitu yang bagi makhluk itu adalah anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua adalah sifat ma'nawiyah. Ini juga bagian dari sifat dzatiyah. Jadi sifat dzatiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat khabariyah dan sifat ma'nawiyah. Ya, sifat-sifat ma'nawiyah yaitu sifat dzatiyah yang tidak termasuk khabariyah. Seperti yang kita contohkan di awal, al-ilm, ilmu. Ya. Ilmu, ya. Maha mampu, maha mendengar, maha melihat, maha hikmah, maha tinggi, dan semisalnya. Ini sifat ma'nawiyah. Jadi kalau antum bikin bagan, insyaAllah mudah. Ya, sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, thubutiyah dan salbiyah. Nah, thubutiyah terbagi menjadi dua, zatiyah dan fi'liyah. Nanti akan kita belajar insyaAllah. Dan sifat-sifat zatiyah terbagi menjadi dua, itu sifat-sifat ya, khabariyah, yaitu yang bagi makhluk itu merupakan anggota tubuhnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat ma'nawiyah, yaitu yang bukan khabariyah. Yang bagi makhluk itu bukan anggota tubuhnya. Nah. Kemudian, macam yang kedua dari sifat-sifat wujudiyah adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat-sifat fi'liyah. Nah, apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat ya, yang berupa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang berupa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ya, ini disandarkan kepada fi'il. Sifat-sifat yang berupa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ya. Dengan kata lain, ya, diterangkan juga sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak. Ya. Jika berkehendak Allah lakukan, ya, dan jika tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Jadi kaitannya dengan masyiah. Jika Allah berkehendak melakukannya, dan jika tidak berkehendak, tidak Allah lakukan. Tidak Allah lakukan. Nah, ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah sifat sifat fi'liyah. Nah, diterangkan juga oleh para ulama bahwa sifat-sifat fi'liyah terbagi menjadi dua. Jadi insyaAllah memudahkan antum untuk muraja'ah dan memahami. Ini sudah tersimpulkan dari keterangan ya para ulama. Sifat-sifat fi'liyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ya, sifat fi'liyah laha sababun ma'lum. Sifat fi'liyah yang memiliki sebab yang kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah yang memiliki sebab yang kita ketahui. Ya. Jadi kita tahu sebabnya. Ya. Kita tahu sebabnya. Diketahui oleh kita. Contohnya adalah sifat ridha. Meridhai. Ya. Ar-ridha ini termasuk sifat ya. Fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah. Terkadang Allah meridhai seseorang dan terkadang tidak. Ya. Ya. Allah meridhai orang ini namun tidak meridhai orang itu. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini termasuk macam yang pertama, yaitu yang memiliki sebab yang diketahui oleh kita. Sebabnya apa? Ya, sebab Allah melakukan ridha atau Allah meridhai. Ya, sebabnya seperti dalam ayat in takfuru fa innallahu ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, maka Dia meridhainya untuk kalian. Jadi di antara sebab ridha adalah apa? Bersyukur dan beriman. Ya. Bersyukur dan beriman. Nah. Dan contoh-contohnya juga banyak. Kemudian yang kedua adalah sifat laisa laha sababun ma'lum. sifat-sifat fi'liyah yang tidak memiliki sebab yang kita ketahui. Ya, jadi yang tahu atau tidaknya maksudnya kita. Kita tidak mengetahui sebabnya apa. Ya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, Allah maha hikmah. Ya Allah maha hikmah. Macam yang kedua adalah sifat-sifat fi'liyah yang tidak memiliki sebab yang kita ketahui. Contohnya adalah an-nuzul ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Seperti turun, ini sifat turun. Turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turun ke langit dunia, langit yang paling bawah ini di sepertiga malam terakhir. Ini termasuk sifat fi'liyah, kenapa? Karena berupa perbuatan Allah, perbuatan turun. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak, ya tidak. Jika kita bandingkan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yaitu yang selalu ada pada Allah. Allah selalu bersifat dengannya. Ya. Kalau sifat fi'liyah kan tidak. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah turun ke langit dunia. Tapi kan tidak selalu. Ya. Tapi fi tsuluts. Atau hina yabqa tsuluthul lailil akhir. Nah, ini kita imani, kita yakini semuanya karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, sifat-sifat seperti ini. Nah, dan tidak boleh kita ingkari, kita dustakan. Kita faham maknanya dan tidak boleh kita mengingkarinya hanya dengan alasan enggak masuk akal, enggak logis. Nah, akal orang berbeda-beda. Yang satu mengatakan logis, yang itu mengatakan tidak logis. Ya, terus akhirnya tidak ada patokannya. Patokannya adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih, kalamullah dan kalamur Rasul alaihi salatu wassalam. Tinggal kita pahami, kita terima. Kita yakini, namun kita ingat kita tidak memahami, tidak mengerti hakikatnya bagaimana karena kita tidak melihat. Nah ini. Jadi sekali lagi kalau antum bikin bagan insyaallah mudah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah kan biasanya tidak disebutkan di dalam dalil kecuali dalam beberapa keadaan tadi. Nah, adapun sifat thubutiyah ini terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu yang selalu ada pada Allah, Allah selalu bersifat dengannya. Kalau sifat fi'liyah, Allah ya tidak selalu bersifat dengannya, tapi menyesuaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika berkehendak Allah lakukan, jika tidak berkehendak tidak Allah lakukan. Dan sifat dzatiyah terbagi menjadi dua lagi, yaitu sifat khabariyah. Itu sifat-sifat yang bagi makhluk itu adalah anggota tubuhnya. Ya, tapi jangan dibayangkan sama dengan makhluk. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh. Adapun yang kedua adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat dzatiyah yang bukan khabariyah. Seperti ilmu, qudrah, as-sam'u, al-basar, al-hikmah, al-ulu, maha tinggi. Ya. Nah. Adapun sifat-sifat fi'liyah maka dibagi menjadi dua. Ya, yaitu sifat yang memiliki sebab yang kita ketahui. Ada sebabnya yang kita ketahui. Dan yang kedua adalah sifat-sifat fi'liyah yang tidak kita ketahui sebabnya. Nah, ini mudah insyaallah. Ini penting, ya belum tentu kalau antum cari mudah mendapatkannya. Ya, pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Nah, kemudian ya. Catatan ya. Ada sifat-sifat Allah yang dari satu sisi tergolong sifat dzatiyah dan dilihat dari sisi yang lain tergolong sifat fi'liyah. Ya, jadi di sana ada sifat-sifat Allah yang dari satu sisi tergolong sifat dzatiyah dan dari sisi yang lain tergolong sifat fi'liyah. Ya. Nah, di antaranya adalah sifat al-kalam, berbicara. Sifat al-kalam atau berbicara. Ya. Al-kalam, berbicara. Nah ini sifat al-kalam berbicara, ya, merupakan sifat fi'liyah, ya, sifat fi'liyah, ya, dengan melihat jika Allah berkehendak, Allah berbicara. Jika tidak berkehendak, maka tidak. Ya. Ini, melihat apa? Firman-firman Allah Ta'ala, melihat firman-firman Allah Ta'ala yang dia bicarakan, yang dia ucapkan, yang dia katakan, maka ini sifat fi'liyah. Namun dengan melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, selalu memiliki sifat mampu berbicara, ya, maka tergolong sifat dzatiyah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala lam yazal wa la yazal mutakalliman, ya, selalu berfirman, berbicara. Ya, pembahasan tentang kalam ini insyaallah akan datang secara lebih mendetail tentang kalam, tentang sifat bicara bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian catatan berikutnya masih terkait dengan pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Nah, catatan yang berikutnya adalah as-sifatul ma'nawiyah. Ya, sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah berarti yang mana? Tergolong sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah yang bukan khabariyah. Sifat-sifat ma'nawiyah, ya, seperti al-ilm, al-qudrah, al-hikmah, ar-rahmah. Sifat-sifat ma'nawiyah, ya, itu sulit untuk diterjemahkan atau ditafsirkan. Sulit untuk ditafsirkan. Ini ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Ya, sifat-sifat ya, ma'nawiyah itu sulit untuk diterjemahkan atau ditafsirkan. Ya, berbeda dengan sifat-sifat yang khabariyah dan yang lain. Nah, sebagai contoh, ya, sifat rahmat, ar-rahmah, rahmati. Bagaimana kalau diterjemahkan, ditafsirkan, rahmat itu apa? Dan sulit. Ya, sulit. Ya. Seseorang jika menafsirkan sifat rahmah dan sifat-sifat ma'nawiyah yang lain, itu hanya menafsirkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang terpikir olehnya saja. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sehingga bisa jadi satu orang dengan orang yang lain berbeda dalam menafsirkan makna ar-rahmah. Ya. Yeah. Sehingga menggunakan ungkapan, pengertian yang mutlak, yang baku, sulit. Ini maksudnya sifat-sifat ma'nawiyah untuk ditafsirkan, ya, dengan definisi atau pengertian yang baku itu sulit. Ya, itu sulit. Nah, kalau ada seorang yang menafsirkan atau maknai apa itu rahmah, maka hanya memaknai ar-rahmah, ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, sebagaimana orang-orang asy'ariyah, orang-orang asy'ariyah itu menafsirkan rahmah, ya, sebagaimana rahmah yang ada pada makhluk. Ya, mereka menafsirkan rahmah dan rahmah ada makhluk. Orang kalau merahmati orang lain bagaimana? Berarti lemah, ya kan? Ya, merahmati, kasih sayang sekali kemudian, ya, dan seterusnya lah. Akhirnya menyamakan dengan makhluk. Ya. Terus bagaimana? Ya, ujung-ujungnya berarti Allah tidak memiliki sifat rahmah. Tapi mereka tidak tegas mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan rahmah itu adalah iradatul in'am. Ya, kehendak untuk memberi kebaikan, memberi nikmat, ya, kehendak. Jadi mengembalikannya rahmah itu kepada kehendak, ya, iradah. Makanya yang mereka tetapkan kan hanya 7 sifat kan, ya, hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru iradah. Jadi mereka kembalikan ke ini. Marah. Allah memiliki sifat ghadab. Mereka tafsirkan ghadab itu iradatul intiqam. Iradah. Gitu. Ar-Rahmah maknanya adalah iradatul in'am, iradatul ihsan dan semisalnya. Intinya sifat-sifat ma'nawiyah seperti Ar-Rahmah jika ditafsirkan sembarang maka sangat berbahaya. Ya, sehingga sangat sulit. Yang jelas kita sudah memahami makna Rahmah. Ya, kita memahami makna Rahmah dan juga makna-makna sifat-sifat ma'nawiyah yang lain. Ya, dan tidak boleh ya kita menafsirkannya sembarang, kita samakan, kita cocok-cocokkan dengan yang ada pada makhluk, kemudian berakibat kita menafikan atau mengingkari sifat-sifat ma'nawiyah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, padahal telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sahih. Sehingga harus hati-hati dalam maknai sifat-sifat ma'nawiyah. Kita paham, Rahmah paham, tapi jangan sampai menafsirkannya dengan yang ada pada makhluk. Naam. Kemudian catatan terkait dengan sifat fi'liyah. Ya. Banyak para ahli ta'til, mu'attilah, para pengingkar sifat itu mengingkari sifat-sifat ya, terlebih sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah. Ya. Para mu'attilah itu mengingkari sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka juga mengingkari sifat-sifat yang lain, sifat dzatiyah banyak mereka ingkari. Tapi ini terkait sifat-sifat fi'liyah ya. Ya, sangat banyak pengingkaran mereka. Mereka sangat fokus dalam mengingkari sifat-sifat fi'liyah. Sangat fokus dalam mengingkari sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Alasannya yang namanya fi'il, fi'il itu kan perbuatan. Ya, sebelumnya ada, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Perbuatan kan begitu, sebelumnya tidak melakukan, kemudian melakukan. Sama saja dengan apa? Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, itu mereka istilahkan dengan hadis. Hadisun. Hadis itu berarti peristiwa. Sesuatu yang terwujud, yang sebelumnya tidak ada itu hadisun. Ya. Jadi perbuatan itu ya tergolong perkara hadisun. Hadisun isim fa'il dari hadatsa yahdutsu, yang terjadi. Nah, hadis ini istilah mereka ya. Istilah tentang sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang ada padahal sebelumnya tidak ada. Ini hadis. Ya. Nah, menurut mereka, ya, isbatul hadis billahi subhanahu wa ta'ala itu naqs. Menetapkan sesuatu yang sifatnya hadis bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini sama saja mencacati Allah, merendahkan Allah. Karena Allah itu, ya, apa namanya, ya, Maha hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup dan tidak ada pada diri Allah sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang selalu ada. Ya, selalu ada. Tidak ada pada Allah sifat-sifat yang sekarang ada, tapi sebelumnya tidak ada. Nah, menurut mereka, termasuk perkara-perkara yang sekarang ada, padahal sebelumnya tidak ada, adalah perbuatan. Karena namanya perbuatan kan sebelum melakukan, berarti kan tidak melakukan, belum melakukan. Nah, sebelum melakukan berarti kan tidak ada, menjadi ada. Nah, ini apa namanya filsafatnya mereka. Mereka sehingga disebut ahlul kalam, kan. Kalam ya, banyak berbicara. Ya. Tapi kemudian ilmu kalam itu dikhususkan terkait dengan akidah, tauhid, akidah gitu, ilmu kalam. Hati-hati. Filsafat. Nah, jadi muter-muter begitu. Kan ada, tidak ada, ada, tidak ada. Jadi kan membingungkan begitu ya. Terus maksudnya kenapa? Ini menurut mereka, isbatul hadis menetapkan suatu sifat yang sekarang ada, padahal sebelumnya tidak ada, ini merupakan naqs lillahi ta'ala. Ya, sesuatu yang kurang. Ya, aib bagi Allah ta'ala. Kesimpulannya apa? Menurut mereka kesimpulannya adalah kita tidak boleh meyakini di sana ada sifat-sifat fi'liyah. Ya, kita tidak boleh meyakini apa? Di sana ada kita tidak boleh meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah. Walaupun konsekuensinya adalah menolak ayat dan hadis. Akhirnya kan begitu. Mereka lebih mengedepankan akal daripada ayat dan hadis. Ayat dan hadis-hadis yang sahih. Nah ini ahlul ra'i mereka. Berbeda dengan ahlul hadis, ahlul sunnah wal jamaah. Ahlul hadis yang berpegang dengan hadis. Ahlul asar berpegang dengan asar Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan keterangan para sahabat. Nah ini hati-hati. Nah, itulah yang mereka maksud. Ya, itulah yang mereka maksud di dalam ucapan mereka, diantaranya apa? Dalam apa? Qasidah mereka atau apa? Mukhalafatun lil hawadithi. Itu ya. Mukhalafatun lil hawadithi gitu ya. Nah, itu maksudnya menafikan sifat-sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, sifat-sifat fi'liyah tersebut turun. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Ya, perbuatan-perbuatan Allah. Tapi mereka ingkari kenapa? Karena ada prinsip mukhalafatu lil hawadith. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita menerima kaidah filsafat mereka tadi, falsafiyah, kaidah falsafiyah, isbatul hadits lillahi naqs, menetapkan ya, hadits bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah naqs. Sifat yang sekarang ada, padahal sebelumnya tidak ada. Apakah konsekuensinya itu naqs? Kan enggak. Tidak, itu bukan konsekuensi. Menurut kalian itu adalah konsekuensi. Konsekuensi menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah adalah merendahkan Allah. Padahal tidak. Ya, kan tidak. Itu sekedar teori-teori saja yang ujung-ujungnya adalah mengingkari perbuatan-perbuatan Allah. Bahaya itu. Nah, sebenarnya mereka juga punya tujuan-tujuan. Apalagi tokoh-tokoh mereka, pencetus-pencetusnya. Ya, pendiri-pendiri aliran-aliran semacam ini punya tujuan-tujuan. Ya, tujuan-tujuan. Di antara tujuan yang paling parah, dan itulah yang terparah mungkin, itu Jahm bin Safwan. Ya. Akhirnya mendirikan apa? Jahmiyah. Ya, menafikan sifat-sifat Allah itu maksudnya apa? Tujuannya adalah menafikan syariat, biar keluar dari syariat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam berbicara. Kalau bukan kalam Allah, berarti kalamul bashar, ucapan manusia, untuk apa dipercaya? Tapi kan enggak langsung. Enggak langsung. Ya. Mengaku muslim, tapi kemudian merusak akidah kaum muslimin. Ini ada tujuan-tujuan, hati-hati. Nah, apalagi mereka juga terbawa dengan filsafat-filsafat dari luar, biasanya seperti filsafat Yunani terbawa. Nah, sehingga hati-hati terkait dengan kaidah-kaidah filsafat mereka harus dihindari. Sehingga mereka menafikan sifat-sifat fi'liyah dari Allah. Datang, ridha, ya, ghadab, marah ya, yakrah, yuhib, mencintai. Menurut mereka ini adalah hadis. Ya. Dan tidak ada perkara hadis pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka seperti itu. Sekarang kita cukupkan dulu dengan ini. Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.